Apa hukumnya fotokopi sebuah buku untuk belajar mengajar dalam ilmu agama, sementara buku yang dijadikan sebagai bahan fotokopi tersebut tertulis adanya larangan memperbanyak isi buku tersebut tanpa izin dari penerbitnya? Asal hukumnya tidak boleh melanggar syarat yang telah ditetapkan oleh kaum muslimin. Al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin, mereka berada di syarat-syarat mereka tersebut. Nah, jadi kalau kita mendapati ada buku, di situ ada syarat seperti ini, asal hukumnya tidak boleh melanggar syarat itu. Nah, kecuali dalam kondisi darurah. Ya, seperti misalnya kitab bahasa Arab. Ya, sulit bagi kita untuk mendapati di tempat yang lain. Terpaksa. Sementara mereka banyak yang membutuhkan untuk belajar misalnya. Maka dalam hal ini para ulama membolehkan, akan tetapi tidak boleh dijadikan sebagai bisnis. Sekedar untuk belajar. Tujuannya adalah talabul ilm. Nah, siapa yang menjadikan fotokopian sebagai bisnis? Nah, ini bermasalah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya ada orang minta fotokopi, ya berapa harga fotokopi itu saja. Jangan dia mengambil keuntungan dari fotokopian tersebut. Wallahu ta'ala alam.